Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Nah, dan kita masih pada pelajaran yang kelima di halaman 54. Nah, barakallahu fikum. Poin yang ke-12 ya. Atau 11. 12. 12, 6. Qala mu'allif rahimahullah, ta'ammalil mithala lismil maf'ul. Perhatikanlah contoh untuk isim maf'ul al-masughi minal fi'lin naqisil wawi, yang terbuat dari fi'il naqis berupa wawu. Nah, fi'il naqis fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat, lam katanya yaitu huruf terakhirnya berupa huruf ilat, yang ilat, huruf ilat ini asalnya wawu, sehingga disebut fi'il naqis wawu. Tsumma akmilin naqisa, lalu sempurnakanlah yang kurang, yaitu yang kosong. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita baca bareng. Du'iya da'a yad'u. Nah, du'iya fi'il madhi majhul, da'a yad'u fi'il madhi ma'lum dan mudhari' ma'lum. Maksudnya apa? Du'iya ini asalnya dari fi'il ma'lum da'a yad'u. Apa majhulnya? Du'iya. Nah, ikut wazan fu'ila. Kalau yad'u majhulnya yud'a, ikut wazan yuf'alu. Nah, di sini dibahas majhul pada madinya dulu ya. Du'iya. Nah, kemudian disebutkan isim maf'ulnya mad'uwun. Mad'uwun. Nah, ini syahidnya. Syahidnya apa? Isim maf'ul dari fi'il naqis yang asalnya wawu, da'a. Lalu da'a ini dibuat fi'il majhul menjadi du'iya. Kenapa? Karena fi'il ma'lum itu terambil dari fi'il majhul. Kenapa? Karena isim maf'ul, nah, karena isim maf'ul itu terambil dari fi'il majhul. Nah, mad'uun yang diundang, seperti juga kita mengucap du'iya. Du'iya artinya diundang. Nah, asluhu mad'uun, mad'uun asluhu. Asalnya mad'uun berasal dari wazan maf'ulun, maf'ulun. Nah, isim maf'ul wazannya maf'ulun untuk fi'il yang tsulatsi yang terdiri dari 3 huruf. Wazannya maf'ulun. Nah, tuliya berasal dari tala yatlu. Apa isim maf'ulnya? Siapa jawab? Tala yatlu artinya membaca. Apa isim maf'ulnya? Matluun. Matluun. Naam, ahsan tu. Matluun. Asalnya matluun. Naam, asalnya wawunya dipisah. Kemudian terjadi idgham. Kenapa terjadi idgham? Karena bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata yang diawali dengan sukun, yang diawali dengan sukun, maka wajib idgham. Rujia roja yarju. Naam. Roja yarju mengharap. Apa isim maf'ulnya? Marjuun. Marjuun. Naam. Marjuun yang diharapkan. Apa asalnya? Marjuun. Marjuun juga. Cara bacaan sama, marjuun yang tasdid dengan marjuun yang terpisah wawunya itu sama cara bacaan. Bedanya secara tulisan saja. Naam. Ta'amalil mithala lismil masuki minal fi'lin naqisil ya'i thumma akmilin naqisa. Perhatikanlah contoh untuk isim maf'ul yang terbuat dari fi'il naqis ya. Fi'il naqis yang asal huruf ilatnya adalah ya. Thumma akmilin naqisa, lalu sempurnakanlah yang kosong. Nambuniya nam dari bana yabni, membangun. Isim maf'ulnya mabniyun, asluhu mabnuyun, asluhu mabnuyun. Nam kulia dari qala yaqli, qala yaqli. Nam berarti asal alifnya itu adalah ya, terlihat pada mudhari qala, qala yaqli. Demikian juga yang bana yabni, asal alifnya adalah ya, terlihat pada fi'il mudhari bana yabni. Nah, apa asalnya? Apa isim maf'ulnya? Mabniyun. Mabniyun. Asalnya mabnuyun. Mabnuyun asalnya. Kemudian apa yang terjadi? Wawu berubah menjadi ya. Lalu setelah itu ya-nya diidghom menjadi mabnuyun. Lalu setelah itu nunnya dikasro menjadi mabniyun. Itu urutannya. Urutannya apa? Asalnya mabnuyun. Dan asal sebelum mabnuyun itu wawu sebetulnya. Mabnuwun. Itu asalnya mabnuwun. Nah, kemudian setelah itu. Bukan ini. Bana yabni. Bentar mabnuyun. Dikarenakan dia dari fi'il ya'i. Betul ya. Asalnya mabnuyun. Nah. Asalnya mabnuyun. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi. Wawu berubah menjadi ya. Menjadi mabnuyun. Mabnuyun. Ditasdid. Mabnuyun. Lalu setelah itu nunnya dikasroh menjadi mabniyun, terjadi pengkasrohan nun. Demikian juga yang suwiya dari syawa yaswi. Nam suwiya yang suwiya dipanggang. Apa isim maf'ulnya? Siapa jawab? Nam maswiyun, maswiyun. Nam maswiyun. Kemudian kuwiya dari kawa yakwi. Kawa yakwi artinya mensetrika. Apa isim maf'ulnya? Makwiyun. Nam, makwiyun asantum. Nam. Iya. Makwiyun. Tulisannya sama dengan mabniyun ya. Apa? Kuliah makliyun. Kuliah dari qala yaqli makliyun. Makliyun. Nam. Terlewat ya. Digoreng. Iya, yang digoreng. Makliyun yang digoreng. Digoreng. Kuliah digoreng. Kalau kuliah, kuliah artinya dia telah digoreng. Kalau makliyun yang digoreng. Bunia dia telah dibangun. Kalau mabniyun yang dibangun. Beda kan? Beda. Arti fi'il dan isim maf'ul. Suya yang dipanggang. Panggang ya, suwiya. Suwiya dipanggang. Maswiyun yang dipanggang. 14. Ba asma'al maf'ulin minal af'alil atiyati wadhkur naw'a kulli fi'lin minha ala nahwit ati. Nam, sug, apa nam, sug ya, bukan da. Sug, asma'al maf'ulin. Buatlah isim-isim maf'ul minal af'alil atiyati dari fi'il-fi'il berikut ini. Wadhkur no'a kulli fi'lin minha, dan sebutkan jenis setiap fi'il darinya ala nahwi tali berdasarkan berikut ini. Nah, contohnya suwiya. Suwiya nakis ya'i. Suwiya itu fi'il nakis ya'i. Nah, isim maf'ulnya maswiyun, maswiyun. Asalnya maswuyun, asalnya maswuyun. Naam. Itu ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang lanjutkan. Kutiba. Antum bilang fi'ilnya apa? Kutiba fi'il. Jenisnya fi'il sohe salim atau nakis ya'i atau ajwab wawi. Ya, naam. Tiba fi'il sahih salim. Iya, fi'il sahih salim Terus isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya maktubun. Nah, maktubun. Asalnya? Asalnya tetap maktubun. Kalau yang tetap enggak usah dikasih bilang asal. Ya, agar berganti. Ujida nau'ah ukhidha. Naam. Fi'il apa disebut? Ya? Ukhidha mahmus. Iya, fi'il sahih mahmus. Sahih mahmus. Isim maf'ulnya Isim maf'ulnya makhudun. Makhudun. Iya. Makhudun. Isim maf'ulnya makhudun. Nah, makhudun. Dan dia asal ya. Artinya makhudun yang terambil. Nah, dilanjutkan. Su'ila fil sahih mahmuz. Isim maf'ulnya mas'ulun, yang ditanya. Iya, ahsanta. Kuri'a fi'il ajabah fi'ai. Kuri'a itu dari fi'il sama dengan qara'a. Asalnya qara'a, di fi'il apa? Kuri'a fi'il qara'a fi'il sohi, yang sohi, jenis apa? Sohi alif. Iya, ada hamzanya, berarti sohi apa? Sohi mahmus. Nah, jadi sohi mahmus. Apa isim maf'ulnya? Makruun. Asluhu masih dalam asal. Makruun. Kalau fiil yang salim sohi sama salim mahmus itu masih asal. Lanjutan. Makruun. Berganti. Surro mudo'af fi'il sahih mudo'af. Naam, surro fi'il sahih mudo'af. Naam. Apa isim maf'ulnya? Masrurun. Ahsanta. Masrurun. Naam, lanjutkan. Wuzina. Ya, wuzina. Fi'il misal. Nah, fi'il mu'tal misal. Fi'il mu'tal misal, misal. Nah, atau fi'il mu'tal aja enggak apa-apa. Antum sebut fi'il misal aja boleh. Boleh juga antum baca fi'il mu'tal misal. Isim maf'ulnya mauzun. Mauzunun. Nah, mauzun. Ahsanta. Yang ditimbang. Yang ditimbang. Nah. Ya, berikutnya. Sina. Ya, sina. Dari sona yasunu. Fi'il apa disebut? Fi'il apa itu? Fi'il ajwaf. Ya, fi'il ajwaf. Ya. Ajwaf. Ya. Wawi. Ajwaf wawi. Wawi ya. Ada wawu di situ. Mudhari'nya wawu. Berarti dia ajwaf wawi. Ya. Isim maf'ulnya masiyun. Masunun berasal dari maswunun asalnya. Nam, itu asalnya. Nam, untuk masih ada satu lagi ya, nusia. Lanjutan nusia. Nusia fi'il nakis. Ya, fi'il nakis. Asan. Nakis. Nah. Nakis ya. Isim maf'ulnya mansuyun. Mansiyun. Mansiyun. Seperti mabniyun, nah, untuk mengucap mansiyun. Nah, untuk mengingat-ingat istilah pembagian fi'il, antum buka kitab yang antum sudah miliki, yaitu Al-Mumti' Fi'il Mitasrif, ya. Kitab ilmu sorab mudah, ringkas dan lengkap, dari halaman 146 sampai halaman 144. Nah, di situ telah dijelaskan dan telah kita lewati pembahasannya tentang pembagian fi'il. Pembagian fi'il berdasarkan bangunan katanya. Pembagian fi'il berdasarkan bangunan katanya terbagi menjadi fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Lalu fi'il shahih terbagi menjadi shahih salim, shahih mahmus, dan shahih mudha'af. Nah, itu ya. Kemudian fi'il yang mu'talnya terbagi menjadi 5. Ada mu'tal yang di huruf pertama disebut mithal, ada fi'il mu'tal yang huruf iratnya di huruf kedua disebut fi'il ajwab, kemudian ada yang di huruf ketiga atau lam kalimah disebut fi'il nakis. Kemudian kalau huruf iratnya ini berturut-turut disebut lafif, ada lafif mafruq, ada lafif makrun. Nah, itu ya. Itu istilah-istilah ini harus terhafal di luar kepala, sehingga ketika kita sebut ini fi'il nakis, ini fi'il ajwab, ini fi'il lafif mafruq atau fi'il mudha'af, antum sudah langsung mengerti. Nah, sebab kalau disampaikan dengan bahasa panjang, ini fi'il yang huruf lam kalimahnya huruf ilat berupa wawu, terlalu panjang ucapnya. Beda kalau kita mengucap ini fi'il nakis wawi, singkat. Itu ya. Nah, itu di antara faedah dari menghafal istilah-istilah nama-nama untuk pembagian fi'il ini. Nah, jadi di murja'ah lagi dihafal istilah-istilahnya beserta contohnya. Istilah-istilah beserta contohnya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Nomor 15, istakhrij minad darsil asma'al fa'ilin wal maf'ulin wadhkur asla kulli wahidin minha wal fi'lul ladhi ushtuqa minhu wa no'a hadal fi'li ala nahwi tali. Nah, keluarkanlah dari pelajaran isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul, isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul, dan sebutkan asal dari setiap isim fa'il dan maf'ul tersebut. Fi'il terambil dari fi'il apa? Fi'il yang mustaknya terambil dari apa di situ? Mustak dari apa? Terambil dari apa? Wa na'a hadzal fi'il, dan jenis fi'ilnya, apakah termasuk fi'il shahih atau fi'il mu'tal? Kalau shahihnya shahih apa? Mu'tal juga mu'tal apa? Ala nahwi tali, berdasarkan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu antum tulis isim fa'il atau isim maf'ul. Lalu sebutkan al-fi'lul ladzi ishtuqqa minhu, fi'il yang terambil darinya. Kemudian na'ul fi'li, dan setelah itu jenis fi'ilnya. Nah, coba antum buka pelajaran. Pelajaran itu bacaan ya. Nah, bacaan antum lihat halaman 49. Nah, mana yang pertama antum dapatkan? Cari isim fa'il, isim maf'ul dari Pak, bergantian, antum bergantian. Siapa dulu? Isim maf'ul muhajirin. Yang telah di, yang sulasi dulu aja. Antum karena pembahasannya baru sulasi, antum cari yang sulasi dulu. Ma'hadin. Yang isim maf'ul berarti ikut wazan maf'ulun, itu maf'ulun. Ya. Isim maf'ul berarti apa? Ikut wazan maf'ulun. 6. Di situ lihat bacaan. Ana min Pakistana, ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati fi Lahur. Ada enggak isim maf'ul? Isim fa'il, isim maf'ul yang dari fi'il sulasi? Enggak ada ya. Enggak ada. Kalau dari fi'il sulasi, isim fa'il, isim maf'ul yang enggak ada. Adanya dari fi'il yang sulasi mazid satu huruf, yaitu muhadirun. Ini Kalau fi'il sulasi masih satu huruf, isim maf'ulnya nanti pembahasannya insyaallah. Nah, kemudian mana tulisan, oh yang paling atas itu ada ya. Yang oh, ada. Syab syab la ana zairun. Nah itu apa yang ada di situ? Zairun. Zairun. Isim apa? Zairun. Isim fa'il. Naam. Fa'il. Isim fa'il berasal dari zaro yazuru, isim fa'il di situ. Naam. Majwirun. Kemudian yang al-mudir, marhaban bika wasmuka, tidak ada ya. Yang bawahnya lagi. Ismi Mahdiyun Ibnu Abdul Hadi. Nah, Mahdiyun di situ nama orang. Kalau bukan nama orang, dia itu isim maf'ul. Mahdiyun itu kalau bukan nama orang, dia itu isim maf'ul dari hadayah di. Isim maf'ulnya Mahdiyun. Kemudian bawahnya lagi ada enggak? Dari Suna. Dari Suna. Nah, dari Suna isim apa? Dari Suna. Isim fa'il. Fa'il. Nah, dari Suna isim fa'il, ahsantum. Dari darosa yadrusu. Naam. Lihat halaman 50 cari. Yadkhulu saqin. Itu saqin isim fa'il ya. Saqin dari saqo yasqi. Itu isim fa'il. Saqin di situ isim fa'il dari saqo saqo yasqi. Naam, isim fa'il. Lalu bawahnya lagi untuk melihat yang al-mudiru di situ ada ana mad'uun li huduri muktamarin. Ada enggak di situ isim fa'il atau isim maf'ul? Mad'uun. Nah, mad'uun. Mad'uun dari da'ayat'u atau dari du'iya. Yud'a, du'iya yud'a. Naam. Naam, kemudian yang bawahnya asubulaka mazidan minal qahwati ya syaikhu. Ada enggak di situ? Nah, mazidan, mazid, mazid itu isim maf'ul. Zada yazidu mazidun. Nah, mazidan. Zada yazidu mazid. Asalnya adalah masyudun. Asalnya. Kemudian ada lagi enggak? Nah, itu ya. Kurang lebihnya yang telah kita dapati isim fa'il dan isim maf'ul dari bacaan yang telah kita dapatkan. Nah, untuk fi'il yang sulasinya. Nah, berikutnya buka lanjutan bacaan. Halaman berapa ini? 16. Ya, poin 16. Ayin asma al-fa'ilina wal-maf'ulina fil jumalil atiyati wadhkur kula wahidin minha. Tentukan isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul pada kata-kata berikut ini dan sebutkan asal setiap dari kata tersebut. Wal-fi'lul ladishtuqa minhu, dan fi'il yang terambil darinya. Wa no'a hadal fi'li, dan jenis fi'ilnya. 6. Silakan siapa membaca? Itu setiap Abi Qasin. Nah, setiap nomor itu ada isim fa'il atau isim maf'ul. Abi Qasin. Bapakku adalah Qadin. Bapakku adalah Qadin ya. Nah. Bapakku adalah Qadi. Iya, hakim. Hakim. Qadin isim fa'il. Nah, Qadin isim fa'il asalnya ada ya ya. Qadiyun asalnya Qadiyun. Kemudian dibacanya Qadin seperti kalau kita kasih al menjadi al-Qadiyu. Naam, gitu. Qadin, Da'in seperti mengucap Da'in, Walin dan yang semisalnya. Nomor 2. Ma ajmala hadzal baita al-mabniya bil hajari. Naam, artinya betapa indahnya rumah ini yang terbangun dengan batu. Nah, betapa indahnya rumah yang terbangun dari batu ini. Batu ya. Ini. mabniyah, al-mabniyah. Al-mabniyah. Simaf'ul. Simaf'ul. Berasal dari apa itu? Dari bana yabni. Bana yabni atau dari bunia. Bun. Asalnya apa? Al-mabni. Al-mabniyu asalnya apa? Mabnuyun. Mabnuyun. Mabnuyun itu asalnya. Ahsantum. Nomor tiga. Aso imun anta, apakah kamu puasa? Iya, ada enggak isim yang kita so maksud? Imun. So isim apa so imun? Yang ilahnya. Isim fa'il atau isim maf'ul itu dulu isim. Isim fa'il. Nah, isim fa'il ikut wazan fa'ilun so imun dari soma yasumu. Iya, soma yasumu. Nah. Apa asalnya so'imun? Asalnya berarti so'wimun. Asalnya so'wimun, asalnya. Nomor 4. Uhibbul lahmal mashwiyya wal baydul maqliyya. Aku suka daging panggang dan telur goreng. Iya. Mashwiyya isim maf'ul. Iya. Asalnya adalah suwiya. Nam. Sawa yaswi. Dari suwiya, sawa yaswi. Asalnya apa? Maswiyun. Maswiyun asalnya maswuyun. Nam. Kemudian ada lagi di situ al-makli. Al-makli. Al-makli di situ isim maf'ul. Dari fi'il apa? Kuliah. Nah, dari kuliah. Qala yaqli kuliah itu ya. Nam. Kemudian apa asalnya? Asal makliyun apa asalnya? Makluyun. Makluyun. Aksantum. Nomor 5. Ad-dalu ala khairi tafa'ilihi. Iya. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Nah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan atau seperti pelakunya. Mana yang menjadi syahid isim fa'ilnya? Ad-dalu. Ad-dalu isim fa'il. Nah, dari fi'il dalla yadullu. Asalnya apa? Ad-dalu. Dalla. Asalnya jadi ad-dalilu. Ad-dalilu. Kalau isim fa'il berarti asalnya antum kembalikan ke wazan isim fa'il, yaitu apa wazannya? Fa'ilun. Itu wazannya ya. Nah. Kemudian ka fa'ilihi, fa'il di situ pelakunya, itu isim fa'il. Isim fa'il secara timbangan dan secara tulisannya fa'il, fa'ilun gitu kan? Ka fa'ilihi. Seperti pelakunya. Iya, nomor 6. Qalat li umi, berkata kepadaku ibuku, malabisuka magsulatun wa makwiyatun. Iya, baju-bajumu magsulun. Hah? Tercuci dan tersetrika. Naam. Magsulatun. Magsulatun. Isim maf'ul ya. Maf'ul. Mana lagi? Makwiyatun. Makwiyatun. Makwiyatun juga isim maf'ul. Naam. Magsulatun berasal dari fi'il ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu, yaitu majulnya ghusila. Kalau makwiyatun berasal dari apa? Kawayakwi. Kawayakwi, majulnya kuwiya. Kuwiya. Naam. Nomor 7. Raja'at Aisyatu minat ta'ifi fil usbu'il madhi. Artinya apa? Aisyah telah kembali dari Taif sepekan yang lalu, pada pekan yang lalu. Naam. Mana isim maf, isim fa'il, isim maf'ulnya? Al-madhi. Al-madhi. Nah, al-madhi di situ isim isim fa'il. Al-madi dari apa? Mado yamdi. Mado yamdi. Isim fa'ilnya madin atau al-madi. Artinya yang lalu. Nah, kalau bacaannya dirubah, roja'tu. Roja'tu di sini yang mengucap wanita. Ya, maka kita boleh mengucap Raja'tu Aisyatan minat ta'ifi fil usbu'il madi. Itu bisa ya. Kalau di situ enggak ada harokat kan? Iya. Kalau enggak ada harokat, kalau ada yang mengharokati begitu boleh, raja'tu Aisyatan. Nah, atau raja'ti boleh. Raja'ti ngajak bicara wanita ya. Raja'ti Aisyatan. Boleh juga nanti Aisyahnya sebagai hal. Hal berupa isim fa'il halnya. Dari Aisyatan dalam keadaan hidup, aku kembali, engkau kembali wahai wanita dalam keadaan hidup. Nah, atau raja'tu aku kembali dalam keadaan hidup, namun yang ngucap wanita. Aisyatan sebagai hal. Kalau bacaannya yang tadi dibaca raja'tu Aisyat, raja'at Aisyatu, berarti raja'atnya fi'il, Aisyatunya fa'il. Nah, artinya apa? Kalau macamnya raja'at Aisyatu, maka yang isim maf'ul cuma isim fa'ilnya satu, yaitu al-madi isim fa'ilnya. Tapi kalau dibaca raja'at, kalau dibaca raja'tu atau raja'ti, nam Aisyatan, maka Aisyatan bisa isim fa'il. Nam nomor 8. La takhaf fa inna sirraka masunun. Jangan takut, sesungguhnya rahasiamu terjaga. Isim masunun, isim maf'ul dari kata sona yasunu. Nam masunun isim maf'ul dari sona yasunu, fi'il madi majulnya sina, dari sina. Nam masunun, apa asalnya masunun? Maswunun itu asalnya. Maswunun asalnya maswunun. Nomor 9. Ainal mas'ulu 'anil imtihan. 'Anil imtihani. Ainal mas'ulu 'anil imtihani? Naam. Isim maf'ul mas'ulun. Artinya apa itu? Di mana penanggung jawab? Di mana penanggung jawab? Ujian. Kalau yang tadi la takhaf fa inna siraka masun, jangan takut, sesungguhnya rahasiamu terjaga, gitu ya. Nah, ini mana isim maf'ulnya? Mas'ulun. Berasal dari apa? Sa'ala. Dari sa'ala yas'alu, fi'il majulnya su'ila. Nah. Nomor 10. Ala tazalu naimun kum faqad udinna lil asri. Apakah kamu masih tidur? Kum, bangunlah, sungguh azan asar. Telah azan asar, telah dikumandangkan azan asar. Ala tazalu naiman kum faqad udinna lil asri. Tidakkah engkau masih tidur? Bangunlah, sungguh telah dikumandangkan adzan asar. Mana syaitnya? Naimun, naiman. Nam naiman, naiman itu isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Nam naiman isim fa'il, berasal dari nama yanamu. Nama yanamu. Nam, kalau itu fi'il maklum, kalau majulnya berarti dari dari apa? Nama nuwima. Nam naimun berasal dari nawimun, berasal dari nawimun, berubah menjadi naimun. Nomor 11. La tuqbalus sal'atul sil. La tuqbal, la tuqbalus sil'atu, sil'atu al Al-mabi'atu. La tuqbalu sil'atul mabi'atu. Tidak diterima, tidak diterima barang yang barang telah yang dijual. Telah dijual. Al-mabi'atu telah dijual. Al-mabi'atu maf'ul. Isim maf'ul. Naam. Al-mabi'atu isim maf'ul, berasal dari al-mabiyu. Mabiyu. Atu. Al-mabiyu atu. Mabiyu atu. Naam, berasal dari fi'il apa? ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u, fi'il majhulnya bi'a. Bi'a. Naam, itu. Maksudnya tidak boleh dikembalikan barang yang telah dibeli. Ya. Yang telah dibeli itu enggak boleh dikembalikan. Itu maksudnya. Namun dalam terjemahan perkata kita artikan tidak diterima barang yang telah dijual. Nah. Maksudnya apa? Barang yang telah dibeli jangan dikembalikan. Kalau belum dibeli ya silakan, jangan diambil. Itu. Ini aturan supermarket ya gitu ya. Kalau udah dibeli biasa gitu kan. Beda kalau di warung-warung. Mungkin udah dibeli masih bisa dikembalikan. Iya enggak? Bisa ditukar gitu. Ya, lanjutan. Ajib 'anis su'ali tali. 6. Jawablah dari pertanyaan berikut. An enggak usah diartikan. Jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut. 6. At-tali. Ya, at-tali isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Berasal dari tala. Talayatlu atau fi'il majulnya tulia. Nah, apa asalnya atali, apa asalnya? Ataliu. Pakai talayatlu, talayatlu, tilawatan ada wawu di situ. Berarti apa asalnya? Taliwu. Nah, ataliwu, asalnya ataliwu, ada wawu asalnya. Kemudian berubah menjadi ya atali. Asalnya ataliwu. Nomor 13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Yusallimu shaghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri." Nah, cukup sampai situ. Artikan? Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anak kecil salam kepada yang lebih tua, orang yang berjalan salam kepada yang sedang duduk, dan orang yang sedikit yang salam sedikit. Iya, yang sedikit salam kepada yang lebih banyak." Naam, ahsantum. Yusallimu shaghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Mana sahihnya? Maru. Naam, al-maru itu isim apa? Al-maru. Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim perbuatan maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Naam. Apa asalnya? Maro. Maro yamuru. Fi'ilnya itu. Maro yamuru fi'ilnya. Apa asalnya? Al-mariru. Al-mariru. Al-mariru. Al-mariru. Double rock. Al-mariru. Al-mariru itu asalnya. Maro yamuru. Naam. Ya, gantian. Wafi riwayah diganti. Siapa yang baca? Wafi riwayatin yusallimur raqibu alal masyi wal masyiu alal qa'idi wal qalilu alal katsiri. Ya, artinya? Dan orang yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. 6. Ar-raqibu isim fa'il. Isim fa'il berasal dari raqiba yarkabu. 6. Terus ada lagi enggak? Al-masyi isim apa? Isim fa'il berasal dari ya masya, masya, yamshi. 6. Nam al-qa'idu isim fa'il. Dari qa'ada yaq'udu. Nam ahsantum. Al-qalil termasuk dari apa? As-sogir al-qalil termasuk dari sifat musyabaha. Nam sifat musyabaha bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Itu artinya apa? Artinya fi'il-fi'il ini ketika kita tasrif yang keluar bukan isim fa'il namun sifat musyabaha. Kalau kita tasrif misalkan nasrif apa ini? Nasib rokiba ya, rokiba yarkabu, rokban, rokiba yarkabu, rukubatan, rokibun, markubun, kan gitu. Kalau ini, kalau yang kita baca, misalkan mana tadi? Qalil ya. Qalla yaqillu, qalla yaqillu, qillatan. Terus qalilun. Nah itu isim fa'ilnya. Qalla yaqillu qillatan qalilun. Nah itu. Isim maf'ulnya kosong karena fi'il asim. Nomor 14. Ata ibu minadam minadan bi kamanla dan balahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa padanya. Iya. Ata ibu minadam bi orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya diampuni. Iya. Diampuni tidak seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini kalau tobatnya nasuha ya. Barakalafikum. Apa ini? Sahihnya mana? Atta ibu. Atta ibu. Berasal dari apa fiil? Fiilnya apa fiilnya? Taba. Taba yatubu. Yatubu. Naam. Taba yatubu. Isim fiilnya taibun. Taibun. Asalnya apa taibun? Asalnya? Taba. Ta Wibun. Tawibun itu asalnya. Nah, nomor 15. Qala ta'ala wa likulli qaumin hadin. Berkata firman Allah Ta'ala, dan setiap kaum memiliki pemberi petunjuk. Nah, mana isim fa'il? Hadin. Hadin isim apa? Hadin isim fa'il. Hadin isim fa'il berasal isim dari fa'il. Hadiyun. Hadiyun. Ya. Nomor 16. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul mauti. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa akan merasakan kematian. Naam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Mana isim yang kita maksud, isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Apa itu? Dha'iqatu. Naam, dha'iqatun isim fa'il. Berasal dari dha'qa, dha'qa yadhuku. Dha'qa yadhuku, dha'qa yadhuku, ada wawu di situ ya. Dha'qa yadhuku. Asalnya apa berarti isim fa'ilnya? Dha'wikun. Dawikun atau dawikotun itu asalnya dawikotun. Ya. Kemudian berubah menjadi daikotun. Nomor 17. Untuk perubahan-perubahan ini masuk dalam pelajaran apa? Disorop iklal. Pelajaran iklal yaitu perubahan huruf. Perubahan huruf menjadi huruf yang lain. Penggantian huruf ke huruf yang lain. Itu, atau bukan hanya sekedar pembahasan pergantian dan perubahan. Iklal itu lebih umum dari itu. Ada pembahasan tentang idgham, tentang pembahasan bertemunya dua sukun, tentang pemindahan harokat dan lain sebagainya akan jelas ketika mempelajari iklal. Nah, namun di sini dipahamkan secara sekilas tentang apa iklal kata-kata ini ya. So imun berasal dari so wimun, talin berasal dari taliwun, hadin dari hadiyun, ta ibun berasal dari tawibun. Ini iklal secara ringkas disebutkan. Nah. Ya, lanjutan. Tungkolu salatul jumu'ati bil ida'atainil masmu'ati wal mar'iyati. Tungkol itu apa? Tungkol ya dipindahkan salat Jumat, maksudnya disiarkan. Salat Jumat disiarkan. Disiarkan dengan dua siaran. Yang terdengar dua siaran yaitu yang terdengar dan terlihat. Berarti ada siaran radio, ada siaran televisi maksudnya. Salat Jumat disiarkan dengan dua siaran yang terdengar dan terlihat. Nah. Artinya apa? Salat Jumat misalkan di masjid apa gitu ya. Di live-kan dengan radio atau dengan televisi. Nah. Mana syahidnya? Masmu'atun al-masmu'atuh di situ adalah isim maf'ul ya, dari sami'a yasma'u atau dari sumi'a apalagi mar'iyatun. Mar'iyatun berasal dari ro'a. Nah, dari ro'a yar'a. Naam. Isim fa'ilnya mar'iyun. Mar'iyun berasal dari mar'uyun. Asalnya mar'uyun. Atau kalau kita ucap mar'iyatun berasal dari mar'uyatun itu asalnya. Naam. 17. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Sallama alaihi ay qala lahu assalamu alaikum. Naam. Kata sallama alaihi artinya apa? Fi'il sallama dikasih huruf jar ala ya. Sallama alaihi atau alaika atau alaiha. Yang penting apa di situ? Fi'il sallama dikasih huruf jar berupa ala, itu maksudnya. Apa artinya? Artinya adalah qala lahu assalamu alaikum, artinya mengucapkan assalamu alaikum. Contoh kalimat Muhammadun salama alal mudarisi, apa artinya? Muhammad memberi salam kepada guru. Fatimatu salama ala alal mudiroti, artinya Fatimah memberi salam kepada ibu kepala sekolah. Nah, fiilnya salama yusallimu salim, madi mudorek dan fil amr. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada juga salama lahu, salama lahu. Nah, itu kan salama yusallimu, namun huruf jarnya lahu. Contohnya apa kalimatnya? Muhammadun salama Zaidan salama li Zaidin, misalkan malan. Nah, itu ya. Nah, di situ ada Muhammadun salama li Zaidin malan, artinya apa? Muhammad menyerahkan harta kepada Zaid. Itu artinya lain berarti salamannya di situ. Salama di situ artinya lain. Kalau salama alaihi artinya memberi salam, kalau salama lahu artinya menyerahkan. Atau ada arti lainnya lagi, melihat apa taunya dari mana arti-arti ini? Lihat kamus. Nah. Apa syaitnya? Fi'il tertentu memiliki arti berbeda ketika huruf jarnya lain. Ketika sambungan huruf jarnya itu dirubah. Nah, ini yang pernah kita sampaikan bahwasanya apa? Ada fi'il-fi'il yang muta'adi dengan huruf jar atau dengan kata lain disebut juga fi'il lazim, namun lazimnya butuh pada huruf jar. Nah, untuk mengetahui artinya atau mengetahui tentang sekilas mengerti arti-arti ini, bisa buka kamus atau suatu ketika nanti dalam pelajaran kita akan menghadirkan kamus ya. Menghadirkan kamus tertentu sehingga sedikit-sedikit antum mulai mengerti tentang bagaimana menentukan, bagaimana mencari kata tertentu di kamus dan bagaimana mengartikan yang tepatnya. Nah, dan untuk apa namanya memudahkan, bisa buka kamus yang apa lengkap disebutan huruf jarnya ini artinya ini artinya ini. Setawana kamus yang paling lengkap yang menyebutkan hal-hal seperti ini adalah kamus Munawir. Kalau untuk kamus terjemahan bahasa Indonesia, nah itu kamus Munawir. Barakallahu fikum. Suatu ketika insya Allah dalam pelajaran kita, mungkin di pelajaran pagi, di sorop atau yang semisalnya, sambil diselingi membuka kamus untuk memahamkan ini yang dimaksud dengan fi'il memiliki arti yang berbeda ketika berkaitan dengan huruf jar tertentu. Nah, ataupun tanpa huruf jar dan seterusnya. Kemudian disebutkan di situ ista'dhanahu fi kada, ay talaba idnahu fihi, meminta izin fi kada pada perkara ini, ista'dhanahu meminta izin kepadanya, fi kada dalam perkara tersebut, ay talaba idnahu fihi, meminta izinnya pada perkara tersebut. Dari ista'dana yasta'dinu ista'din. Nah, berasal dari fi'il ista'dana yasta'dinu ista'din. Nah, fi'il ini yang salama yusalimu itola'a yattali'u, juga ista'dana yasta'dinu, ini fi'il-fi'il yang sudah lebih dari 3 huruf. Disebut fi'il sulasi majid 1 huruf. Pada salama, pada itola'a fi'il sulasi majid 2 huruf. Pada ista'dana fi'il sulasi majid dengan 3 huruf. Nah, itola'a yattali'u ittali', artinya apa? Mengamati atau meneliti. Nah, iktanamal fursata ay intahazaha. Nah, iktanamal fursata artinya intahazaha, memanfaatkannya, mengambil kesempatan. Iktanama yaktanimu iktanim. Nah, Intahaza yantahisu intahis. Naam. Iktanama fi'il apa? Sulasi dengan tambahan dua huruf. Intahaza fi'il sulasi dengan tambahan dua huruf. Naam. Untuk lebih mengerti tentang pembagian PL, ikuti pelajaran pagi kita yang membahas kitab Syarab ya. Dan kita kebetulan lagi membahas tentang 22 wazan. Bab 22 wazan 6. Tarawaha ya tarawahu. 6. Ini termasuk dari fi'il sulasi tambahan berapa huruf? Tarawaha 2 huruf, tak sama alif. 6 dua huruf. Wawunya asli. Dari roha yaruhu ikut wazan tafa'ala menjadi tarawaha. Had mudhari al-af'alil atiyati, berikanlah fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Taraqa, apa mudhari-nya? Yatruku. Nam taraqa yatruku bisa artinya datang di malam hari. Nataqa, apa artinya, apa mudhari-nya? Yantiku. Nam artinya mengucap, berucap. Nataqa yantiku. Sahiba, apa mudhari-nya? Yashabu. Nam. Dari mana kita tahu mudhari-nya doma pada ainnya? Taraqa yatruku ainnya doma, nataqa yantiku ainnya kasra, sahiba yashabu ainnya fathah dari kamus. Tahunya. Nah, nanti ini juga bisa melihat pada kamus bagaimana kita tahu ini doma fathah kasra, nanti ditunjukkan insyaallah. Nah, kita akan yang kita hadirkan Kamis Munawir ya insyaallah ya, pada kesempatan pagi entah besok atau lusa atau yang akan datang. Nah, bagi yang memiliki nanti sambil membuka kamus insyaallah. Maksudnya sekali waktu dipahamkan maksud dari istilah-istilah seperti ini sehingga untuk mengerti apa sih maksud dari ain kalimah doma fathah kasrah, ternyata di kamus disebutkan ada di situ cirinya, rumusnya apa atau tandanya. Nah, hat jam al kalimatil atiyati, berikanlah jamak kata-kata berikut. Nuskhatun artinya apa? Nuskho, naskah. Jamaknya nusakhun jamaknya. Iya. Hadiyatun, hadiah. Jamaknya hadaya. Nah, hadiah. Markasun. Nah, markasun. Ya, markas artinya tempat yang tetap. Dari sim makan ya. Markas. Dari rokisa yarkasu, markasun. Apa jamaknya? Marokisu. Enam. Fursatun, kesempatan. Apa jamaknya? Furosun. Enam. Unwanun alamat. Jamaknya anawinu dari mafailu. Sirun, rahasia. Jamaknya asrorun. Enam. Hati mufrad su'unin wa manahija, berikan mufrad su'un dan manahij. Nam su'un mufradnya sya'nun artinya perkara, manahiju mufradnya manhaj, metode, jalan, uslub dan yang semisalnya. Nam barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan besok malam dan besok pagi insyaallah kita melanjutkan pelajaran kitab Syarab kita ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.